Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita kembali lagi di acara kedua kita dalam tema problema muslim, tanyakan saja semua permasalahan agama, bersama al-ustad kita al-ustad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Insyaallah para pendengar Anas Radio, ini merupakan salah satu dari kajian live di streaming Anas Radio, di mana kita juga mengadakan kajian tentang tanya jawab esok hari bersama Al-Ustaz Abdul Bar, dan insyaallah kali ini adalah pertemuan kedua bersama Al-Ustaz Zulkarnain. Para pendengar Anas Radio, insyaallah tidak sebelumnya kami informasikan bahwa kajian live kami tidak hanya di dua tanya jawab ini, hari ini dan esok hari, namun kita juga memiliki beberapa kajian live seperti bincang usaha mandiri, seperti kebun sehat Anas dan lain-lainnya, yang insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah berkahi acara kita hingga bisa berlangsung secara berkesinambungan insyaallah ta'ala. Baik, para pendengar Anas Radio, kita sapa dulu al-ustad kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Alhamdulillah barakallahu fiik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi antum sekalian, Allah Angga Abu Zura yang membawakan acara ini dan seluruh kru Anas Radio serta tentunya para pendengar sekalian dimanapun mereka memijak bumi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keberkahan, taufik dan hidayahnya di dalam buah ini sampai kehidupan ini. Amin. Amin. Jazakallah ya Ustaz. Baik Ustaz, silakan kita mulai Ustaz dengan pendahuluan Ustaz. Nanti ana akan bacakan pertanyaan kemudian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala ihsanu wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'dhiman li sya'nu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ad-da'i ila ridwanu. Sallallahu alaihi wa ala alihi وأصحابه وإخوانه أما بعد. Para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di awal pertemuan kita pada malam hari ini saya ingin mengingatkan akan sebuah surah yang sangat agung yang terdapat di dalamnya kebijakan yang sangat berharga bagi seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Surah ini yang menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Law tadabbara an-nasu hadhihi as-surata la wasi'atkum." Andai kata manusia hatikan merenungi surah ini, sungguh surah ini telah mencukupi mereka, telah mencakup segala keperluan mereka. Surah yang saya maksud adalah surah Al-Asr, salah satu dari surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr." Wal 'asri, demi masa. Boleh juga diartikan demi waktu asar. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesalahan. Dalam surah yang agung ini, Allah Subhanahu sumpah demi sah, yang di dalam masa ini segala gerakan anak Adam, baik kebaikan maupun kejelekan, dan di dalam masa ini kebun dan kehidupan anak Adam, yang dengannya ia akan mempertanggungjawabkan segala yang dia lakukan di depan Allah Subhanahu wa taala, Iya. Rasulullah bersabda, kullu nasi yabdu fada'i'un nafsahu famu'tikuha au mu'tikuha. Setiap manusia berusaha. Dengan usahanya, dengan usahanya, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang dengan usahanya justru menghancurkan dirinya ke dalam api neraka. Maka masa ini adalah hal yang sangat agung dan sangat berarti di dalam kehidupan. Dan waktu asar adalah salat yang agung. Allah Subhanahu wa Taala telah memuji salat asar di dalam sebagian ayat Al-Quran dan di dalam sejumlah hadis. Walaupun sumpah Allah dengan masa di sini adalah peringatan untuk kita semua tentang pentingnya menghargai waktu, umur, dan kehidupan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala al-arba." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia menjawab, hingga ia ditanya tentang empat perkara. Perkara yang ditanyakan ini adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, segala masa dan waktu yang dilalui oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Karena itu, hendaknya kita perhatikan dan kita renungi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memperingatkan akan empat hal ini. Kata beliau, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba: an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima 'amila bih, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa 'an jismihi fima abalah." Tidak akan bergerak atau tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia tanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, pada hal apa dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan pada apa dia belanjakan. Dan yang keempat adalah tentang jasadnya, pada hal apa yang diusangkan, pada hal apa dia mengusangkannya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat agung berkaitan dengan waktu di dalam kehidupan ini. Hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita persiapkan bahwa seluruh waktu dan masa ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sumpah yang agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan maksud yang ingin ditegaskan di belakang sumpah, makna yang ingin ditegaskan kepada seluruh umat Islam. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Ini asal pada manusia, semuanya di dalam kerugian, semuanya di dalam kebinasaan, kecuali mereka yang diperkecualikan oleh Allah di dalam ayat yang agung ini. Siapa yang diperkecualikan di sini? Hanya ada empat golongan yang diperkecualikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang benar tauhidnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala kesyirikan, dan keimanan tentunya tidak akan tergambar kecuali dibangun di atas pengetahuan. Sehingga itu banyak dari para ulama yang menafsirkan illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang kedua yang diperkecualikan, wa amilus salihat, orang-orang yang beramal salih. Dan suatu amalan dianggap sebagai amalan yang salih apabila pelakunya adalah orang yang beriman, orang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, ia ikhlas di dalam amalannya tersebut. Dan yang ketiga, amalan tersebut dibangun di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan, itulah tiga perkara yang merupakan syarat syahnya suatu amalan, dan amalan dianggap sebagai amalan yang salih. Ya, dari golongan yang pertama orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Golongan yang kedua yang diperkecualikan dari kerugian adalah orang yang beramal salih. Golongan yang ketiga watawasau bil haq, orang yang saling berwasiat di dalam kebenaran, saling menasihati, menasihati di dalam menunaikan ketaatan, di dalam meninggalkan hal yang diharamkan, mengajak kepada jalan akhirat, meninggalkan jalan kehancuran. Watawasau bis sabar. Kemudian golongan yang keempat adalah orang yang saling berwasiat di atas kesabaran, berwasiat untuk bersabar dalam musibah yang dihadapi, segala ketentuan yang kadang tidak menyenangkan, bersabar dari gangguan. Ya, kalau ia menuntut ilmu atau kelebihan di dalam menuntut ilmu, kelebihan di dalam beramal, bersabar terhadap gangguan orang-orang yang mengganggu, tatkala ia berdakwah, menyampaikan kebenaran, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka inilah empat golongan yang selamat dari kerugian. Marilah kita selalu memakmurkan kehidupan kita itu dengan hal-hal yang merupakan bagian dari amalan empat golongan ini. Dan mari kita semua berusaha memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi anugerah untuk masuk di dalam empat golongan ini, sehingga kita semua terhindar dari kerugian dan dari kesengsaraan. Innahu waliyud dzalika wal qadiru alaihi. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Zulkarnain atas nasihat di mukaddimah pada acara kesempatan hari ini. Insyaallah para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, kami buka forum tanya jawab. Antum bisa tanyakan semua permasalahan agama yang perlu antum, yang belum antum ketahui, melalui kotak @anasradio.com atau melalui kotak surat @anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di alamat Anas Radio, atau melalui chatbox di website kami www.anasradio.com. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan pertama. Kami bacakan dari Al-Akh Al-Burnuni Al-Ashi melalui website Problema Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz yang kami hormati. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seseorang yang sedang sakit uzur karena tua, tapi bukan penyakit, dan merencanakan untuk menghibahkan yang sedikit kepada orang lain atau anak angkatnya sebagai upah menjaganya selama 6 tahun, yaitu upah mencuci dan memasak serta merawat sakitnya si penghibah. Silakan Ustaz. Ya, di sini perlu di apa namanya? Sekolah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammad على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Untuk pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama bahwa pemberian hibah itu adalah suatu akad. Upah adalah akad yang lainnya. Ya. Ijarah, upah, pengupahan itu masuk di dalam pembahasan dia beli. Adapun hibah itu masuk di dalam ukut tabarruat, akad yang berkaitan dengan kedermawanan. Ya. Jadi dibedakan antara dua hal. Maka pemberian di sini yang diberikan kepada anak angkat, apabila seluruhnya adalah upah dalam kategori yang wajar, misalnya dia bekerja 6 bulan dan biaya perawatan, mencuci, memasak yang disebutkan oleh penanya, kabarnya selama 6 bulan itu mencapai harga pemberian yang akan diberikan, maka hakikat dari pemberian ini disebut sebagai upah, tidak disebut sebagai hibah. Ya. Tapi yang dikata misalnya biaya perawatan 10 juta tetapi pemberiannya bernilai 20 juta, maka ini sebagiannya upah dan sebagiannya hibah. Ya. Ini yang pertama yang perlu saya dudukkan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hibah kepada selain anak, hal tersebut boleh dilakukan oleh siapa yang memiliki harta, tetapi dengan syarat tidak membahayakan anak-anaknya dan tidak membahayakan ahli warisnya. Apabila hal tersebut membahayakan maka itu dilarang masuk di dalam ketentuan umum di dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh mengadakan pembahayaan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan kedua dari jdsan006@yahoo.com. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang bekerja di luar rumah dan berangkat sendiri dengan alasan untuk membantu melunasi hutang keluarga? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Dan semoga Allah memberkahi seluruh pendengar. Yang pertama, perlu diketahui bahwa seorang perempuan boleh saja bekerja pada pekerjaan yang layak baginya sebagai seorang perempuan dan mencocoki tabiatnya serta hal tersebut dalam batasan kemampuannya. Dan tidak ada dalam syariat kita hal yang melarang tentang hal tersebut. Dan telah dilalui bahwa sebagian sahabat ada yang bekerja hingga membawa pikulan dari kebunnya menuju pada rumahnya dan semisal dengan itu. Kemudian yang kedua, bolehnya perempuan untuk keluar rumah atau asal dari keberadaan perempuan adalah di rumah. Dan ini dasar dan kaidah pokok di dalam agama. Karena Allah firman di dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, dan tinggallah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Dan ini ayat datang dalam bentuk perintah. Kata para ulama usul fikih bahwa asal dalam perintah adalah menunjukkan makna kewajiban. Menunjukkan makna kewajiban. Ya. Dan ini dasarnya, sebab tidak ada yang memalingkan perintah di dalam ayat. Atasannya adalah perempuan berkewajiban untuk tinggal di rumahnya, kecuali kalau ada keperluan yang dibolehkan secara syariat baginya untuk keluar. Ya, seperti untuk belanja keperluan rumahnya, atau seperti yang di keadaan sebagian perempuan dia perlu untuk mencari nafkah untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Ya. Maka di kondisi yang memang hal tersebut diperlukan, insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Ya, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau suami telah mencukupi istri, maka tidak seharusnya perempuan itu keluar. Ya, tidak seharusnya perempuan itu keluar untuk mencari tambahan dari penghasilan, padahal ia telah mendapat kecukupan dari suaminya. Bahkan itu adalah kehidupan yang jauh dari keberuntungan dan dikhawatirkan hilang dari keberkahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis Al-Abbas bin Muttalib riwayat Muslim, "Qad aflaha man asbaha wa razaqa kafafan wa qanta'ahu Allah bima ata." Telah beruntung siapa yang berislam dan diberi rezeki dengan sekadar yang mencukupinya, dan Allah memberikan kepadanya qanaah terhadap apa yang dia, Allah berikan kepadanya qanaah, perasaan puas, perasaan cukup terhadap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Maka sepanjang suami telah mencukupinya, tidak ada keperluan bagi seorang perempuan untuk keluar. Kemudian yang ketiga, perlu diketahui bahwa seorang perempuan apabila dia keluar dari rumahnya disyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan syariat bagi seorang perempuan ketika keluar rumah. Dan ketentuan syariat tersebut, yang pertama, dia berpakaian dengan pakaian syar'i. Dan pakaian syar'i bagi seorang perempuan adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, pakaian yang tebal, pakaian yang tebal bukan pakaian yang tipis, pakaian yang longgar bukan pakaian yang sempit, kemudian pakaian yang tidak menyerupai laki-laki, kemudian pakaian yang tidak menyerupai orang kafir, serta pakaian yang tidak mengundang perhatian orang, bukan pakaian yang menyolok, mengundang perhatian manusia. Ya. Kemudian disyaratkan juga pada pakaian, bukan dari pakaian yang diharamkan secara syar'i, dari bahan sutra maupun semisal dengan itu. Baik, maka ini syarat berpakaian. Kemudian disyaratkan juga bagi perempuan yang keluar rumah, tidak boleh memakai wangi-wangian. Sebab telah syah di dalam sejumlah tadi bahwa perempuan yang keluar rumah memakai wangi-wangian untuk dicium wanginya oleh kaum laki, maka itu disifatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pezina. Ya. Apabila syarat-syarat dan ketentuan ini terpenuhi, insyaallah ta'ala tidak ada masalah seorang perempuan untuk keluar bekerja. Ya Allah Taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kelapangan dan anugerahnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz, yang masuk ke email kami dari alohinsabrina@gmail.com. Bagaimana hukumnya jual beli barang yang tidak original atau KW? Silakan Ustaz. Pertama, hukum asal dalam jual beli hukumnya adalah halal. Hukumnya adalah halal dan boleh kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil akan keharamannya. Kemudian yang kedua, sepanjang barang tersebut ada bentuknya, ada zatnya, jelas harganya, maka tidak ada masalah dilakukan transaksi jual beli terhadapnya. Kemudian yang ketiga, di dalam keabsahan transaksi jual beli disyaratkan adanya kejujuran dan transparan. Apabila barang ini memang tidak original atau istilah umumnya apa bukan KW, apabila barang KW ya, maka diterangkan kepada konsumen bahwa ini barang bukan original. Dan apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka insyaallah taala jual beli di atasnya adalah hal yang boleh. Saya tidak tahu ada dalil yang melarang tentang hal tersebut apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk ke Yahoo Messenger kami dari Al-Akh Rahmatun. Bismillah Ustaz, saya mau tanya bagaimana posisi tangan yang paling baik ketika sujud? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tafadhal Ustaz. Ya, telah sah di dalam beberapa hadis. Nah, hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani dalam sifat salat, bahwa posisi tangan ketika seorang itu dalam keadaan sujud adalah boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan daun telinga. Ya, boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan daun telinga. Kemudian tangan tersebut tidak direnggangkan. Kemudian berkaitan dengan lutut, berkaitan dengan apa namanya siku, siku tidak boleh ditempelkan ke bumi, sebab kalau syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa namanya bentuk sujud yang menyerupai anjing, dan kita dilarang untuk hal tersebut. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk ke email kami dari Al-Akh Nugroho. Ustaz, ana mau tanya ya, permasalahan kaitan bank dan riba. Bagaimana hukumnya apabila ana bekerja pada suatu perusahaan dan harus menggunakan rekening bank? Maksud ana penggunaan bank sebagai media transfer gaji. Jazakallahu khair. Tafadhal Ustaz. Ya, barakallahu fiik Al-Akh Nugroho dan kepada seluruh pendengar. Perlu diketahui bahwa tidak seluruh aktivitas dari bank itu adalah hal yang diharamkan. Ada beberapa kegiatan yang di kegiatan bank tersebut tidak dilarang, seperti kegiatan transfer, membantu transfer. Ya, demikian pula dalam sebagian bentuk usaha yang sifatnya mudarat. Ya, dan selainnya dari beberapa atau ada beberapa bentuk usaha yang tidak berkaitan dengan masalah riba. Alipata seluruh dari kegiatan bank itu riba, atau dengan kata lain 100% riba, ya tentunya sama sekali kita tidak akan membolehkan berhubungan dengan bank. Ya, maka sepanjang apa dia hanya menggunakan bank tersebut pada hal-hal yang dia perlukan sebatas keperluannya, insyaallah taala hal tersebut tidak ada masalah. Ya, apalagi sudah menjadi ketentuan umum di dalam masalah penggajian, transfer dan seterusnya, itu menggunakan jasa bank. Ya, dan hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang disifatkan oleh para ulama mimma ta'umul balwa, perkara yang apa namanya sudah merupakan kejadian yang merata di tengah umat, sulit untuk dihindari. Maka hal-hal yang seperti ini insyaallah taala tidak masalah. Sambil saya ingatkan dengan memberi peringatan agar supaya seorang muslim mengingat akan bahayanya apa namanya bank tersebut. Ya, berkaitan dengan riba, kemudian seorang muslim tidak boleh mengambil dunia dalam bentuk apapun. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, kami informasikan kembali, silakan tanyakan saja semua permasalahan agama yang antum agak penting dan belum antum ketahui. Silakan tanyakan melalui kotak surat @anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio, atau di website kami melalui chatbox yang kami sediakan di www.anasradio.com. Tanyakan saja semua permasalahan antum dan insya Allah kami akan mencoba untuk menyampaikan ke Ustaz untuk dijawab pertanyaannya melalui fasilitas-fasilitas yang tadi kami sebutkan. Baik Ustaz, ada lagi pertanyaan dari Al-Akh Abu Fakih di Jogja Ustaz. Apakah boleh kuliah sains atau teknik atau kedokteran baik S2 maupun S3 di negeri-negeri Eropa seperti Jepang atau Amerika, di mana ilmu-ilmu tersebut di Indonesia masih belum terpelajari atau belum ada? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Allah Abu Fakih di Yogyakarta dan seluruh pendengar sekalian. Yang pertama perlu diketahui bahwa melakukan perjalanan ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, pada dasarnya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Karena seorang muslim kehidupannya berbeda dengan non-muslim. Dan seorang muslim di dalam seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mereka dituntun dengan tuntunan-tuntunan agama yang membedakan mereka dengan orang-orang kafir. Ya, dan hidupnya seorang muslim ketika orang-orang kafir ini sangat memberikan pengaruh di dalam akhlaknya, di dalam keagamaannya, di dalam menunaikan ibadah dan seterusnya. Ayah-ayah para ulama yang memberikan udur dan kebolehan bagi siapa yang melakukan perjalanan ke negeri kafir tersebut dengan maksud-maksud yang disyariatkan, seperti misalnya berdagang, kemudian mengambil sebagian ilmu yang diperlukan oleh kaum muslimin. Ya, kalau seperti yang disebut oleh Al-Akh Abu Fakih di sini bahwa keberangkatan mengambil kuliah di sana dengan mata studi yang belum terpelajari di Indonesia, ini tentunya sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi kalau ini lihat ya, itu adalah hal yang baik, tapi disyaratkan bahwa orang yang berangkat tersebut adalah orang yang memiliki dari keimanan dan ketakwaan yang bisa melindunginya dan menjaga agamanya. Ya, kemudian yang kedua, dia berusaha untuk mencari tempat yang paling minimal atau paling sedikit kejelekannya, ya, sehingga ia terlindung dari kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan yang bisa mengganggu agamanya. Kemudian dia, yang ketiga, dia duduk di sana sekadar keperluannya saja. Anda kata misalnya masa studi 2 tahun dan dia mampu untuk menempuhnya dalam setahun, maka harusnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan studi tersebut secepatnya, agar supaya ia segera kembali hidup di tengah kaum muslimin, mendengar adzan, menghadiri sholat 5 waktu, kemudian melihat dari kehidupan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seluruhnya. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Barakallah. Ada pertanyaan dari Al-Akh Taufik melalui Yahoo Messenger Ustaz. Apabila kita dalam keadaan safar kemudian menjamak sholat maghrib dengan isya di waktu sholat isya, apakah kita ikut jamaah sholat isya? Lalu bagaimana cara pelaksanaan sholat jamaah tersebut? Tafadhal Ustaz. Ya, barakallahu ta'ala taufik dan juga pada seluruh pendengar. Jamaah diperbolehkan untuk seorang muslim dan muslimah yang memiliki udzur maupun memiliki keperluan. Dan jamaah ini boleh dilakukan secara takdim maupun secara ta'khir. Ya. Dan penanya di sini Allah Taufik bertanya tentang menjamak salat maghrib dengan isya di waktu salat isya. Jadi musafir ini belum mengerjakan salat maghrib. Ketika dia ingin menjamak antara maghrib dan isya, ternyata di masjid tersebut sedang ditegakkan salat isya. Apakah ya si musafir harus ikut salat isya? Jawabannya kalau ia berada atau sedang menghadiri salat di masjid dan ditegakkan salat, maka kewajibannya adalah mengikuti salat yang hadir, mengikuti salat yang hadir. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur keras dua orang yang duduk di masjid sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya dan didatangkanlah keduanya dengan cepat seperti orang yang dikejar. Kemudian Nabi bertanya, malakum ala tusallimani ma'ana, ada apa dengan kalian berdua, sudah sholat bersama kami? Maka keduanya menjawab, kami sudah sholat di rumah-rumah kami ya Rasulullah. Ya, mungkinnya mereka musafir atau mungkin saja mereka orang yang sudah sholat di rumah mereka, mereka sangka sudah selesai Nabi SAW sholat di masjid, ya ternyata belum. Ya, maka Rasulullah SAW berkata, jangan kalian berdua mengulangi hal tersebut. Jangan kalian berdua mengulangi hal tersebut. Ya, apabila kalian sudah sholat, dan ikutlah sholat bersama imam, sholat itu akan dihitung sebagai sholat nafilah bagimu. Akan dihitung sebagai sholat nafilah bagimu. Baik. Jadi di dalam hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang menghadiri datang ke masjid dan muhadir sedang ditegakkan salat, hendaknya dia ikut salat bersama imam. Nah, sisa bagaimana sekarang si musafir, dia salat maghrib, dan si imam salatnya salat isya. Ya. Sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa makmum, ya, ikut bersama si musafir, ikut bersama imam. Ikut bersama imam. Begitu rakaat ketiga, si musafir ini meniatkan memisah diri, kemudian dia tasyahud terakhir dan salam. Kalau ia masih mampu untuk mengejar rakaat yang terakhir bagi si imam agar ia mendapatkan pahala jamaah salat isya juga, maka itu yang terbaik. Ini pendapat yang pertama dari yang ditakwakan oleh banyak ulama kita di masa ini seperti Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil dan Syekh bin Baz rahmatullahi alaihi majma'in. Ada sebagian ulama kita yang berpendapat bahwa si musafir ikut bersama imam. Ya, begitu rakaat ketiga si musafir dia berdiam, ya, tidak menambah rakaat keempat, tapi dia tunggu imam menyelesaikan rakaat keempatnya. Begitu imam menyelesaikan rakaat keempatnya dan salam, musafir yang musafir tadi yang telah duduk dan menunggu di rakaat ketiga, dia ikut salam bersama imam bersamaan. Ini pendapat sebagian ulama kita, ya, dari guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, ya, menguatkan pendapat ini, dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang pertama. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, ada pendengar kita yang masuk melalui via telepon, Ustaz. Bersama Al-Akh Kiswantoro. Assalamualaikum, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Fadol, langsung aja Akhi ditanyakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Silahkan Pak Kiswantoro. Semoga Allah SWT berkah Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Di sini kami ingin menanyakan masalah penyapian anak Ustaz. Ya? Ah, masalah penyapian anak. Penyapian anak Ustaz. Iya. Langsung saja ke pertanyaan Ustaz. Apakah termasuk kezaliman ketika si kecil belum genap 1 tahun sudah mempunyai adik, dan apakah ada kaitannya dengan penyapian pada umur 2 tahun di dalam Al-Qur'an? Mungkin demikian pertanyaan kami Ustaz, atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Al-Akh Kiswantoro di Jakarta. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya 2 tahun berturut-turut bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Di dalam ayat disebutkan bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ya. Jadi kalau si ibu ini baru setelah selesai masa nifasnya 4 bulan, ya, kemudian hamil kembali, dan tentunya akan melahirkan di apa namanya di setahun kemudian atau kurang daripada itu. Kalau hal yang seperti ini adalah di luar dari kemampuan si ibu, itu adalah perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal yang seperti ini, ya, tidak dianggap sebagai bentuk kebandingan kepada si anak. Tidak dianggap dalam bentuk kebandingan bagi si anak. Hanya saja kalau misalnya ada kondisi fisik ya, pada si ibu yang mengkhawatirkan kalau dia langsung hamil, atau ada kondisi fisik yang mengkhawatirkan pada anak yang disusui, kalau si ibu langsung berhenti menyusuinya, maka di posisi yang seperti ini boleh seseorang itu untuk apa namanya melakukan azan misalnya agar supaya tidak langsung hamil, ya, atau memakai alat-alat kontrasepsi kalau memang hal tersebut adalah perkara yang diperlukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari website Problema Muslim dari Al-Akh Gusmus. Mau tanya Ustaz, ini ada teman saya akad nikah di negara Jepang, walinya cuma via telepon. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tafadhal Ustaz. Ya, tentang masalah perwalian via telepon, ini dibahas oleh para ulama kita di lembaga-lembaga fikih internasional. Dan simpulan dari fatwa Hayat Kibar Ulama dan juga beberapa lembaga fikih yang lainnya, bahwa perwalian lewat telepon itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Adalah hal yang tidak diperbolehkan. Karena di masa ini, keahlian di dalam meniru suara itu sudah banyak. Iya. Dan keakuratan di dalam memastikan suara si wali, ini juga adalah perkara yang sulit untuk dipastikan. Karena itu harusnya di kondisi yang seperti ini, kalau memang akad nikahnya terjadi di luar negeri, maka hal tersebut hanya dibuat dalam bentuk surat perwalian yang resmi, atau dia serahkan kepada wali yang telah diwakilkan, atau siapa yang telah dipercayai oleh pihak walinya. Ya, wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Yahoo Messenger kami Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya kerja di pegadaian dan bekerja di bea dan cukai? Silakan Ustaz. Pegadaian dan bea cukai. Ini ada dua lembaga. Ya. Yang pertama berkaitan dengan pegadaian. Ya, dan dimaklum ya bahwa banyak dari lembaga-lembaga pegadaian yang ada sekarang, ya, itu bentuknya adalah memberikan pinjaman dengan mengambil hasil di belakangnya, mengambil keuntungan di belakangnya. Dan ini adalah perkara yang dianggap riba secara tegas di dalam syariat kita. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala telah menyimpulkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebuah tanda, kullu qardin yajurru naf'an fahu riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat, maka hal tersebut dianggap sebagai riba. Maka lembaga yang bermuamalah dengan riba seperti ini, tidak boleh seseorang masuk di dalamnya dan ikut mengambil andil di dalam kegiatan yang keliru di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan," dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat riba, orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dan dua saksi yang mempersaksikan riba. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Ada yang berkaitan dengan apa tadi? Bea cukai, Zat. Bea cukai, ya. Kegiatan yang dipilih oleh pemerintah, ada hal-hal yang diizinkan oleh syariat, dan ada hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Ya. Karena mengambil harta dari manusia, ya, dengan suatu penamaan, dan tidak diterangkan oleh syariat tentang kebolehannya, itu artinya mengambil harta manusia dengan kebatilan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." dan jangan kalian memakan harta-harta sesama kalian dengan cara yang batil. Apabila hal-hal yang seperti ini ada pada lembaga tersebut bentuk dari keharaman, tetapi sama dengan yang sebelumnya, tidak boleh seorang masuk di dalamnya kalau menolong di dalam dosa, ya. Dan seingatkan kembali dengan firman Allah, wala ta'ayanu ala al-ithmi wal-udwan, dan jangan seorang dari kalian itu tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk bekerja pada hal yang dihalalkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan kepada kita sumber-sumber penghasilan yang baik, dan mengingatkan bahwa seorang hamba kapan dia menjaga dirinya di atas ketakwaan, berusaha untuk bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya rezeki yang tidak terduga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lam tada'a syai'an ittiqa'a lilla ittiqa Allah illa adrakallahu khairan min. Sungguhnya engkau tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti engkau yang lebih baik darinya. Demikian hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan disahihkan pula oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahumullahu jami'an. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, apa hukumnya memakan makanan dari perayaan-perayaan kafirin seperti perayaan ulang tahun atau perayaan Halloween atau perayaan tahun baru dan lain sebagainya? Apa hukum memakan makanan itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Fadhil Ustaz. Jazakallahu wa antum jazakallahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, min sifat kaum muslimin, walladina la yashhadun az-zur. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyaksikan az-zur, kudustaan, palsuan. Ya, di dalam konteks ayat ini, seluruh acara yang acara tersebut tidak dibenarkan oleh syariat, terdapat di dalamnya bentuk keharaman, hal yang dilarang oleh agama kita, maka tidak boleh seorang menghadirinya. Apalagi pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak berasal dari umat Islam. Umat Islam hanya mengenal dua hari raya. Ya, ditambah dengan hari raya yang ketiga. Di semuanya hanya tiga hari raya saja yang dikenal umat Islam. Hari raya yang pertama adalah hari raya yang berulang dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Hari raya yang kedua adalah berulang setiap tahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya tiga hari raya kaum muslimin, tidak ada lagi hari raya yang lainnya. Kualitas siapa yang menambah ya, dari hari raya selain daripada tiga ini, maka dia telah melakukan dalam syariat Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW telah diberi syariat yang sempurna oleh Allah, dan Allah telah menyempurnakan agamanya dalam firman Allah, firman Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmat atas kalian, dan telah keridai Islam sebagai agama kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah hal yang tertolak. Dan dibalingi bahwa seorang muslim dan muslimah tidak boleh menyerupai orang-orang kafir yang memperbanyak barisan mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Demikian hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Dan ini adalah kaidah pokok di dalam agama. Kandungan dan maknanya ditunjukkan oleh banyak ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang berbangga dengan agamanya, berbangga dengan pimpinan dan syariatnya, sebab agama yang Allah berikan kepada umat Islam, ya, padanya ada kecukupan, padanya ada kesempurnaan, padanya ada kebahagiaan dan kesejahteraan. Tidak perlu kita melihat kepada kebiasaan-kebiasaan yang datang dari selain umat Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semua. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Azka. Assalamualaikum Ustaz, istri ana sering membuat ana kesal dalam hubungan berumah tangga. Dan jika istri ana marah, seringkali beliau meminta untuk cerai. Nah, mohon nasihatnya Ustaz buat ana dan istri ana. Fadal Ustaz. Ya, barakallahu fiik Al-Akh Abu Azka dan kepada istri beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keduanya di atas ketaatan dan menjalin hubungan keduanya sebagai suami istri yang selalu membangun kedekatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada diri saya dan kepada siapa saya menghadapi masalah yang seperti ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah kunci segala penyelesaian. Kunci segala penyelesaian. Ya. Sebagian manusia datang kepada Imam Malik bin Hadid mengadukan tentang fitnah yang sangat dahsyat yang terjadi di masa itu. Maka beliau berkata, "Atfi'u hadith taqwa." Hendaknya kalian padamkan fitnah itu dengan takwa. Maka ditanyakan kepada beliau, "Apa itu takwa?" Maka beliau, "At-taqwa anta'ma li ta'atillahi 'ala nurin min Allah, tarbi khawarallah. Wa an tatruka ma'asiyata wa 'ala nurin min Allah, tarju takhafu 'iqaballah." Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, atas cahaya dari Allah. Engkau meninggalkan, engkau melakukannya karena mengharap pahala dari Allah. Takwa itu adalah itu meninggalkan larangan Allah, atas cahaya dari Allah, sesuai dengan tuntunan. Ya. Engkau meninggalkannya karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata seluruh dari kita mengharapkan makna ketakwaan ini, itu menjaga diri di atas ketaatan dan meninggalkan semua larangan. Kemudian seorang diri berusaha untuk memperbaiki dirinya masing-masing dan selalu memandang aibnya masing-masing, ya, mempertanggungjawabkannya kepada Allah, maka tentunya ini insyaallah taala adalah hal yang paling baik. Kemudian yang kedua, problem yang paling banyak mewarnai permasalahan di tengah rumah tangga adalah setiap dari pasangan suami istri merasa dirinya memiliki hak dan perlu ditunaikan haknya masing-masing. Suami merasa dirinya berhak terhadap istri dan si istri harus menunaikan haknya. Demikian pula si istri merasa memiliki hak dan suami harus menunaikan haknya. Ya, dan dimaklumi bahwa setiap orang memiliki hak, tapi banyak orang yang tidak mengerti bahwa di dalam rumah tangga dia punya kewajiban. Ya, dan paling pokok adalah kewajibannya. Dan seorang akan ditanya pada hari kiamat tentang kewajibannya. Ya, akan ditanya pada hari kiamat tentang kewajibannya. Apa kewajiban suami terhadap istri akan ditanyakan pada hari kiamat. Dan suami tidak ditanyakan pada hari kiamat tentang kewajiban si istri, tapi itu pertanyaan ditujukan kepada si istri. Karena itu kalau misalnya dia memandang bahwa istrinya kurang dia memberikan haknya, maka itu adalah sudut pandang. Hendaknya dia tinggalkan, hendaknya dia banyak memaafkan, dia hendaknya banyak melihat bahwa dirinya ini punya kewajiban yang harus dia tunaikan, dia tanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun haknya sendiri, kalau tidak ditunaikan oleh si istri, atau si istri misalnya telah menunaikan kewajiban tapi suami tidak menunaikannya, maka hak masing-masing dia minta kepada Allah pada hari kiamat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalimi seorang hamba. Ya, tidak akan membalimi seorang hamba. Kemudian yang perlu saya ingat juga di sini, saya ingatkan juga di sini bahwa apa di dalam hubungan rumah tangga hendaknya setiap dari suami dan istri, ya, selalu mengingat bahwa kesalahan dan kekurangan itu adalah tabiat pada manusia. Tabiat pada manusia. Ya, pada si suami ada kekurangan di satu sisi, maka mungkin punya kebaikan-kebaikan di sisi yang lain. Dan juga kalau si istri punya kekurangan di dalam satu sisi, banyak sisi, mungkin ada kebaikannya di sisi yang lainnya. Ada kebaikannya di sisi yang lainnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minatan." La yafruqu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang lainnya, seorang mukmin menjelekkan mukmin. Mungkin yang minhu khuluqan, ya, radiya minhu, radiya minha. Apabila si apa namanya mukminah ini atau si suami benci dari istrinya suatu akhlak, ya mungkin saja ada hal yang lainnya yang dia suka, ada yang dia ridai, ya dari istrinya ada hal yang lainnya. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa syuruhum bil ma'ruf ay karihtumuhum fa'asa an takrahu syai'an wa ja'ala Allahu fihi khairan katsira." Dan berinteraksi kepada mereka, pergaulilah mereka dengan hal yang ma'ruf, ya hal yang baik. Kalau kalian benci pada mereka sesuatu, mungkin saja apa yang kalian benci itu, mungkin saja kalian membenci sesuatu, ternyata Allah menjadikan padanya ada kebaikan yang sangat besar, ada kebaikan yang sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Dan saya peringatkan ya bahwa kata-kata cerai itu hendaknya ditinggalkan oleh siapa saja dari suami dan istri. Jangan mention dan menulis hati di dalam hal-hal yang seperti itu. Kalimat hukum-hukum syar'i ada keterkaitan di belakang kalimat tersebut. Dan seorang yang sampai setiap kali dia marah, ia ditinggalkan oleh syaitan untuk mengucapkan hal-hal yang mungkin bisa membahayakannya. Ya Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Ini ada pertanyaan Ustaz dari BlackBerry Messenger dari Al-Ahkanda Abu Khadijah di Depok Ustaz. Ustaz, apakah macetnya pembayaran atau bahkan piutang yang tidak dibayar selama bertahun-tahun selalu ada hubungannya dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan? Tafadhol Ustaz. Barakallahu ta'ala Abu Khadijah. Perlu diketahui bahwa adanya musibah yang menimpa seorang hamba, ya, apakah itu dalam bentuk kejadian yang disebut di sini, ya, macetnya dan bayaran dan sebagainya, ya, demikian pula kurangnya penghasilan, banyaknya kerugian, kebangkrutan, ya, ini adalah bentuk dari ujian dan cobaan yang menimpa seorang muslim. Emang memberikan kepadanya berbagai pelajaran. Di antara pelajarannya dia banyak introspeksi diri, ya, mungkin hal tersebut dari kekurangan dirinya, dan mungkin hal tersebut dari dosa-dosa dan kesalahannya. Ini adalah hal yang baik, ya, hal yang baik, ya. Dan seorang muslim, ya, tentunya dimakan musibah dan petaka yang menimpanya memiliki berbagai hikmah dan berbagai pelajaran yang sangat besar yang bisa dia petik. Kemudian yang kedua, saya juga ingatkan bahwa ujian itu kadang adalah cobaan dan peringatan. Ada adalah hal yang mungkin akan membahayakan dan binasakannya sebagai hukuman terhadap diri. Dan kadang ujian dan cobaan tersebut untuk meninggikan kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ujian dan cobaan itu banyak sifatnya. Hanya saja kita selalu introspeksi diri dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta lagi, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah prinsip tentang sedekah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang berlipat-lipat? Karena saya mendengar salah seorang dai itu selalu saja mendengung-dengungkan jika sedekah sekian akan mendapatkan berlipat-lipat sekian dari Allah di dunia. Seringkali dai tersebut menggebu-gebukan kita di sedekah untuk hal-hal yang bersifat dunia, untuk kekayaan, untuk rezeki yang banyak di dunia dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana konsep Islam yang benar tentang hal itu, Ustaz? Tepat Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Para pendengar sekalian, perlu diketahui bahwa zakat, sedekah, ya, yang diberikan adalah hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu." Apa yang kalian infakkan, sesuatu apapun, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Karena itu, ganti dari infak itu dan manfaat yang didapatkan itu adalah hal yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita ingat di dalam pemberian dan sedekah itu bukan makna yang seperti itu. Ya. So, hal yang sudah dijamin oleh Allah, untuk apa kita pikirkan? Untuk apa kita bayar? Apa namanya? Mengangkatnya, mendengung-dengungkannya, ya, bahkan harusnya yang kita perhatikan adalah maksud di dalam syariatan sadaqah dan zakat itu. Ya. Dan di belakang maksud syariatan membayar hikmah yang agung, yang pertama dari menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dari menumbuhkan akhlak karimah di dalam diri. Yang ketiga adalah memperhatikan kaum muslimin, punya perhatian terhadap kaum muslimin. Sebab siapa yang tidak punya perhatian terhadap kaum muslimin, ini tidak dihitung di golongan umat Islam. Ya. Kemudian dari tujuan dan hikmah yang besar di belakang sedekah dan zakat ini adalah untuk membuang penyakit-penyakit yang berada dalam jiwa, dari kikir, dari bakhil, ya, dari apa namanya hasad, dengki, ya, dengan yang memiliki kebiasaan berbagi, maka ini akan memperbaiki jiwanya. Kemudian juga dari manfaatnya adalah dia banyak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seorang hamba yang memberi, dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan itu dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintah dia untuk memanfaatkan pemberian Allah berikan kepadanya yang di dalam hal yang baik. Kalau dia berbuat baik, ya di sedekahkannya di jalur-jalur kebaikan, tapi kalau bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hikmah di belakang sedekah dan zakat itu sangat besar. Nah, harusnya itu yang kita angkat, itu yang kita perhatikan. Ya, dan itu yang kita tanamkan. Ya. Bukan ditanamkan hanya sekedar ingin mendapat apa namanya pahala sekian dan sekian. Ya, hal tersebut sudah jelas ya dan disampaikan ya, dalam bentuk tambahan dan dalam bentuk mengingatkan tidak ada masalah. Hanya saja kalau itu menjadi ujung tombak dan hal tersebut yang selalu ya dingin-dinginkan, ini juga saya kira perkara yang keluar dari maksud umum dalam syariat dan kita semoga memberi taufik kepada seluruhnya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu kita sudah menjelang pukul 10 malam. Barakallahu fiik Ustaz. Mohon nasihatnya kepada kami kru-kru Radio Sunnah di Indonesia, sebagaimana kami menjadi penyelenggara dan pelaksana kajian-kajian Islam, kami tersibukkan dengan mengurusi teknis siaran, sedangkan kami juga ingin mengaji dan fokus serta konsentrasi di majelis ilmu. Bagaimana nasihat Ustaz? Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik, saya nasihatkan kepada seluruh ikhwah yang menjadi seluruh dari kaum muslimin dan muslimat yang menjadi sebab terjadinya kebaikan dan sebab terselenggaranya suatu ketaatan dan sebab yang menyebabkan kaum muslimin mengambil manfaat ya, dari kegiatan-kegiatan tersebut, tentu selalu menjaga diri di atas kebaikan-kebaikan itu, istiqamah di atasnya. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair, falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Ini di Sahih Muslim disebutkan seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa satu ekor unta yang sudah siap dipakai berperang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, untuk kamu kelak di kemudian hari 700 unta seperti itu. 700 unta seperti itu. Orang ini tidak ikut berperang. Dia hanya membawa satu unta fasilitas untuk orang berangkat berperang. Ya. Maka ia pun mendapatkan kebaikan seperti itu. Maka amatlah indah kalau seorang itu menjadi sebab di dalam kebaikan. Ya, dan itu jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amalan yang lebih mulia daripada itu. Allah firman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh. Dan di dalam hadis Sahih Sa'd As-Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "La yahdi Allahu bi rajulin wahidin khairun lak min hubbil nam." Hendaknya Allah memberi petunjuk kepada engkau. Hendaknya Allah memberi petunjuk pada seorang disebabkan karena kamu, kamu menjadi sebab orang itu mendapat petunjuk. Maka sungguh hal tersebut lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini lambang kekayaan orang Arab ya, dibahasakan untuk membahasakan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dinilai lagi dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Ini karena dia menjadi sebab atau dia menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah. Ya. untuk keberadaan dia sebagai orang yang menyebarkan kebaikan melalui radio-radio, ya, dan siaran-siaran yang kaum muslimin mengambil manfaat darinya, maka hendaknya bergembira dengan kebaikan-kebaikan ini. Itu yang pertama yang saya sihatkan. Kemudian yang kedua, hendaknya ketika seorang itu ingin hadir di majelis ilmu, ya, apalagi dia adalah penyelenggara, dan memang penyelenggara itu kadang sibuk, ya, urusan teknis dan seterusnya, dia juga memperbaiki dan berusaha untuk menjaga dirinya di atas kebaikan dan menyempurnakan kebaikan itu untuk dirinya. Jadi ada rekaman-rekaman dari acara tersebut yang mungkin setelah selesai acara dia dengarkan kembali, ya, mengambil faedah darinya, dan mungkin saja dari pendengaran kembali tersebut ada kan, dia pikirkan dari masalah teknis yang perlu dibenahi, perlu disempurnakan. Ini tentunya insya Allah ta'ala dari perkara yang bermanfaat. Jelas seorang penuntut ilmu kalau dia memiliki kejujuran di dalam menuntut ilmu dan memiliki semangat yang dan ada kesadaran, insya Allah ta'ala Allah memberikan taufik kepadanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan akan kemudahan bagi orang-orang yang memang meniatkan untuk menuntut ilmu. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seluruh kru Anas Radio dan seluruh kawan-kawan yang telah merilai acara yang baik ini, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para pendengar sekalian di mana pun langit menuduhinya atas kesediannya dan kesediannya di dalam mendengarkan acara pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan memberkahi kita semua di dalam kehidupan ini, melapangkan segala kesusahan kita dan mengangkat segala ujian dan cobaan yang menimpa, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sakit yang berada di sekitar kita dan memberikan keberkahan kepada anak-anak dan keturunan kita, dan memberikan kebaikan kepada istri-istri dan keluarga kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadul karim wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi atas semua jawaban yang beliau sampaikan hingga nasihat-nasihat yang telah beliau paparkan di awal tadi. Jazakallahu khairan Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dan memuliakan keluarga beliau dan menjaga keluarga beliau dan beliau dalam ketaatan dan ketakwaan yang terbaik di atas jalannya insyaallah taala. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena terbatasnya waktu yang ada, insyaallah kami akan usahakan dan maksimalkan untuk menjawabnya di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Dan kepada para pendengar Anas Radio lainnya yang belum sempat mengirimkan pertanyaan di semua fasilitas ruang tanya yang kami sediakan, silakan antum berikan waktu, berikan kesempatan untuk diri antum untuk bertanya permasalahan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertanyaan antum adalah pertanyaan yang dijawab pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Baik, para pendengar Anas Radio, sebelum kami tutup acara ini insyaallah ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama seputar daurah kajian akidah Islam 10 hari insyaallah dengan tema memurnikan ibadah kepada Allah taala, yakni pembahasan tuntas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dengan pembicara Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi, bertempat di Pondok Pesantren As-Sunnah Jalan Baji Rupa nomor 8 Makassar, waktunya tanggal 24 Zulhijjah 1433 Hijriah hingga 4 Muharram 1434 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 9 hingga 18 November 2012. Dan kajian ini setiap harinya dibuka dengan 4 sesi pelajaran. Dan insya Allah kajian ini terbuka untuk umum, putra dan putri, gratis. Silakan antum jika ada waktu dan kesempatan, insya Allah kajian ini juga disiarkan melalui website yang sedang kita simak di alamat www.anasradio.com, kemudian di website www.zulkarnain.net dan www.annasihah.com. Kemudian pengumuman yang kedua, insyaallah taala hari esok, problema muslim, tanyakan saja semua permasalahan yang ada di hari Jumat, insyaallah taala akan dipandu oleh Al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah taala, langsung live kami siarkan dari Jakarta. Insyaallah para pendengar Anas Radio bisa menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang masih saja mengganggu antum semua untuk ditemukan jawaban-jawabannya. Insyaallah taala kami akan mencoba menanyakan pertanyaan itu, dan insyaallah Ustaz Abdul Bar juga berkesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum sekalian. Baik, itu saja para pendengar Anas Radio. Mohon maaf jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keberlangsungan acara live di radio streaming Anas Radio, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua aktivitas kami, utamanya dan kru-kru Anas Radio, untuk tetap terjaga keikhlasan dan motivasinya. Barakallahu fiikum. Hayyakumullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.